Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sallama tasliman katsira. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Halaman 64. Ada udah. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala babul maf'ul alladhi lam yusamma fa'iluhu, bab al-maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya atau yang tidak disebutkan fa'ilnya. Ini dinamakan juga dengan naibul fa'il. Kenapa dinamakan dengan naibul fa'il? Karena dia menggantikan kedudukan dari fa'il. Ya, fa'il tersebut dihadaf karena berbagai tujuan, maka al-maf'ul ini mengambil seluruh hukum-hukum fa'il. Tapi dia maknanya tetap makna maf'ul. Oleh karena itulah tetap disebutkan al-maf'ul. Ya, al-maf'ul. Alladhi lam yusamma fa'iluhu. Dia tetap disebutkan sebagai al-maf'ul karena maknanya adalah makna maf'ul. Nah, ya, tafadhal kita baca syarahnya. Ya. Dibaca di sini Pak Soeri, footnote nomor 1. Fa'ilu Ahsanu. Isim tafdil gimana naibul fa'il? Nah, cukup. Ya. Alladhi lam yuzkar ma'ahu fa'ilu fi'li. Ya, al-maf'ul alladhi lam yusama fa'iluhu. Dia adalah alladhi lam yuzkar ma'ahu fa'ilu fi'li, yaitu yang tidak disebutkan fa'il dari fi'ilnya. Ya, dia adalah isim yang tidak disebutkan fa'il dari fi'ilnya. Wa ibaratul muta'akhirin, dan ibarah ungkapan dari muta'akhirin adalah an-na'ibu anil fa'il, pengganti dari fa'il. Wa hiya ahsanu wa ammu, karena ini lebih baik dan lebih menyeluruh. Ya, lebih menyeluruh. Kenapa demikian? Karena nanti maf'ul ini yang menggantikan posisi fa'il, naibul fa'il, dia akan menempati posisi fa'il dan mengambil seluruh hukum-hukum fa'il. Nah, qala wa huwa al-ismu al-marfu' alladhi lam yuzkar ma'ahu fa'iluhu. Dia adalah isim marfu' yang tidak disebutkan fa'ilnya. Nah, contoh. Petnat nomor berapa? Nomor 2. Awil berikutnya kata Ibnu Majrum rahimahullah ta'ala, wa huwa al-ismu al-marfu, yang namanya naibul fa'il, dia adalah isim marfu. Dia adalah isim marfu. Kata sahibul hasyiah Ibnu Qasim, ya, ay an-naibu anil fa'ili, yaitu naibul fa'il ini yang dia isim marfu, dia ada isim di sini isim sharih, al-ismu as-sharih. Ya, dia ada isim sharih, isim yang jelas. Ya, kaduri ba Zaidun. Lihat Zaidun, zahir dia, sharih. Zaidun ini aslinya maf'ul bih. Ya. Namun tatkala fa'il dari fi'il doroba tersebut tidak disebutkan fa'ilnya ligharadin karena berbagai tujuan, maka jadilah maf'ul ini zaidun, zaidan ini menempati posisi fa'il, diberikan hukum-hukumnya, maknanya tetap maf'ul, maka jadilah duriba zaidun au mu'awwal awil mu'awwal. Nah, atau juga bisa mu'awwal, semisal uhabbu an taqra'a, uhabbu an taqra'a, ya disukai engkau membaca. Nah, nanti ya dia mu'awwal karena an masdariyah an nasibah yang masuk ke fi'il mudhari taqra' taqra'a, itu dia akan mentakwilkan menjadi masdar, sehingga masdar tersebut yang menjadi naibul fa'il dari uhabbu. Ya, uhabbu an taqra'a maknanya uhabbu qira'atuka, uhabbu qira'atuka, qira'ah Anda disukai, hakadha. Baik. Wa qawluhu al marfu, dan perkataan Ibnu Jurum bahwasanya dia adalah marfu. Ai hukmuhu, hukmuhu ar-raf'u, hukumnya saja yang rafa. Ya, imma lafdan, apakah itu rafa secara lafaz, duriba zaidun, nah perhatikan zaidun. Zaidun marfu. Ya, wa alamatu nasbihi wa alamatu rafihi ad-dammah. Ya, kenapa? Karena dia naibul fa'il. Ini lafdan, dammah zahirah. Au taqdiran, atau bisa juga ditakdirkan. Ya, semisal ka duriba al-fata. Al-fata naibul fa'il marfu. Wa alamatu rafihi ad-dammah muqaddarah. Ya, ditakdirkan. Ya, atau duriba akhi, duriba fata. Nah. Kemudian apa lagi? Duriba ad-da'i misalkan, duriba al-qadi hakada. Nah, au mahallan, atau ya menempati posisi rafa saja. Semisal itu mengatakan duriba hada. Orang ini dipukul. Maka hada atau za hanya harfu tanbih, ya, dia adalah naibul fa'il. Ya, dia adalah naibul fa'il. Kita katakan dia isim isyarah mabni ala sukun fi mahalli raf'in sebagai naibul fa'il. Maka pada i'rab di atas duriba al-fata, al-fata, kemudian ya duriba hada, za kullun minha naibul fa'il, naibul fa'il. Semuanya adalah naibul fa'il. Ya. Bisa dipahami sini? Nah. Kemudian ya alladzi lam yuzkar mahu fa'iluhu. Dia adalah isim marfu yang tidak disebutkan fa'ilnya. Ya, yang tidak disebutkan fa'il. Nah. Tapi berikutnya juga ya. Tadi disebutkan isim sharih ini ya. Dia isim sharih atau mu'awwal bis sharih. Ya. Dalam bentuk lafdan atau takdiran atau mahallan. Nah, ini saja. Maka naibul fa'il tidak ada dalam bentuk fi'il atau huruf. Ya, tidak ada dalam bentuk fi'il atau huruf. Kalau pun fi'il, dia mesti ditakwil ke masdar dengan huruf masdar. Ya, tidak ada dalam bentuk huruf. Isim marfu, maka tidak ada naibul fa'il yang mansub majrur. Nah, tai barakallahu fikum. Dan juga naibul fa'il itu tidak ada yang disebutkan ya mendahului dari fi'ilnya. Nah, sekarang kita baca footnote nomor alladzi lam yudkar mahu fa'iluhu. Ah, tafadhal Marwanto. Wa uqima maf'uluhu. Nah, ini maf'ul apa i'rabnya berarti? Naibul fa'il. Uqima. Oh iya. Maqamahu. Terus. Wa umdiyatihi. Terus. Wa wujubi ta'khirihi. Yusnada ilaih. Al-maqulu bihi maqam ila ma yusnadu, bukan yusnada. Kenapa jadi mansub? Faltabasa bil fa'ili suratu. Ya, maka surahnya itu iltabasa bil fa'il. Terus fahtija anil akhari fa ubqiya wa ghayyira ma'anihi fil madi wal mudhari. Ah, baik. Kalau ghayr apa mananya? Oh iya, ah. Tolong Mas Bambang. Koyana. Tumben enggak ada gorengan. Enggak. Itu Marwanto, ini aneh sih. Enggak, ini aneh cuma bilang tumben enggak ada gorengan. Taib mana tadi? Taib, alladzi lam yudzkar ma'ahu fa'iluhu. Alladzi hudzifa fa'iluhu, yaitu yang dihadzaf dibuang fa'ilnya. Wa uqima al-maf'ulu maqamahu, dan maf'ul menduduki posisi dari fa'il yang dibuang tadi. Doroba Amrun Zaidan. Nah, Amrun dibuang. Ya, Amrun dibuang. Enggak ada fa'ilnya. Enggak ada. Jangan dikatakan fa'ilnya itu nanti enggak ada isim dohir. Nanti domir mustatir. Nah, enggak ada sama sekali. Ya, enggak ada sama sekali yang ini menuntut ya lafadz fi'il itu dirubah bentuknya. Jadi aktif ke pasif, dari me ke di gitu kan. Doroba Amrun Zaidan, Amr memukul Zaid. Nah, sekarang si Amr dihilangkan, ya, di Amr dihilangkan, Zaid tetap sebagai kondisinya sebagai maf'ul, objek, ya. Maka gimana? Dirubah, dipukul Zaid, dipukul duriba Zaidun. Nah, namun Zaid itu karena sudah tidak ada fa'ilnya, dia menempati ya tempat dari fa'il. Hukum-hukumnya semua fi raf'ihi, ya, itu tentang rafa'nya. Tadi fa'ilnya itu marfu, ya, maka berubah yang tadinya maf'ul yang mansub menjadi marfu juga. Duriba Zaidun. Nah, itu raf'ihi wa umdiyatihi. Ah, keumdahannya. Yang tadinya dia adalah fadlah menjadi umdah. Kan kalau antum mengatakan daraba Amrun Zaidan. Nah, Zaidan ini enggak penting. Dia fadlah. Antum katakan daraba Amrun itu sudah cukup. Ya, karena Amrun di sinilah umdahnya. Daraba Amrun, Amr memukul. Kalimat sudah sempurna. Nah, adapun ditambahin maf'ul bih daraba Amrun Zaidan, itu fadlah, tambahan saja. Namun tatkala fa'ilnya sudah tiada, enggak ada lagi, dihapus, dihilangkan, tidak dalam bentuk lafzan atau ya domir, maka tidak dalam bentuk dohir atau domir, maka yang tadinya maf'ul dimasukkan ke pengganti fa'il. Berubah fungsinya jadi fadlah menjadi umdah. Ya, menjadi umdah, jadi inti kalam. Jadi induk kalam. Wa umdiyatihi, dalam keumdahannya. Wa wujubi ta'khirihi anil fa'ili. Dan dia wajib diakhirkan dari fa'il. Ya, dia wajib diakhirkan. Selama ini tatkala dia belum jadi naibul fa'il, dia boleh didahulukan. Ya, dia boleh didahulukan. Zaidan daraba Amrun. Ya, dia boleh. Zaidan daraba Amrun atau Zaidan darabahu Amrun. Ya, dia boleh. Nah, dia diakhirkan. Nah, semisal firman Allah, iyyaka na'budu. Ha, iyyaka domir munfasil. Ya, ya, domir munfasil dia nasab sebagai maf'ul muqaddam. Ya, bukan begitu? Maf'ul muqaddam. Ya. Nah, namun ketika dia sudah menjadi naibul fa'il, maka dia tidak boleh mendahului dari fi'il. Karena kalau dia sudah mundur dari fi'il, ya dia sebagai mubtada, bukan fa'il atau naibul fa'il lagi. Paham enggak di sini? Ya. Zaidun duriba, ya Zaidun ya mubtada. Nah. Zaidun daraba amran, ya nanti Zaidun ya tetap mubtada, enggak berubah. Bisa dipahami sini? Nah, ini wajib dia diakhirkan dari fa'il. Wa ta'ni afwan dari fi'il. Wa ta'nisil fi'li li ta'nisihi. Dan wajib diberikan ta'nis fi'il karena dia mu'anas dia. Semisal antum mengatakan begini, ya. Misalkan ini ya. Doroba Zaidun ya, Hindan misalkan, KDRT ini misalkan. Doroba Zaidun Hindan. Doroba Zaidun Fatimata. Doroba Zaidun Hindan. Si Hindan ya. Ini yang memukul apa dipukul? Dipukul. Tetap maknanya dipukul. Ya, Zaid, sampai tadi Zaid memukul Hindun. Daraba Zaidun Hindan. Zaid dibuang. Zaid dibuang. Ya, Zaid enggak ada lagi fa'ilnya. Enggak labdan, enggak dhahir ataupun domir. Ya, maka kehilangan fa'il. Nah, ya si Hindun yang tadinya maf'ul menempati posisi fa'il. Tapi maknanya tetap makna maf'ul. Ya. Nah, fi'ilnya yang tadinya daraba tanpa ta'nis, ya, karena fa'ilnya adalah Zaidun. Nah, sekarang Zaid udah enggak ada. Ya udah dia disandarkan ke naibul fa'il. Ya, dia disandarkan ke naibul fa'il. Karena naibul fa'ilnya itu adalah mu'annas, jadilah dia nanti diberikan ta'nis. Duribat Hindun. Duribat Hindun. Paham enggak antum di sini? Antum mengatakan uhibbu, ya, uhibbu zaujataini misalkan. Uhibbu zaujataini. Nah, sekarang fa'ilnya kan ana ya, domir mustatir takdiruhu ana. Nah, ketika fa'ilnya itu jadi hadaf, ini tutup dong jendelanya berisik. Nah, ketika fa'il udah dihadaf, maka yang tadi maf'ul bih menempati posisi fa'il. Maka menjadi apa Abu Aqilah? Uhabbat. Ya. Bukan uhibbu lagi. Uhabbat. Nah, dikasih ta'nis. Kenapa? Karena naibul fa'ilnya mu'annas. Sama kayak tadi daraba Zaidun Hindan. Ya, maka duribat Hindun. Nah, maka di sini dikatakan ta'nisil fi'li li ta'nisihi. Nah, itu maknanya. Ya nahu qaulika duriba Zaidun fal wal aslu daraba Amrun Zaidan, ini asalnya. Ya Zaidan tetap makna maf'ul. Fa hudifa Amrun, maka Amr sang pelaku, sang fa'il dihadaf. Ya, wah, kenapa? Li gharadin, karena ada berbagai tujuan. Ya. Min al aghrad. Nah, wa baqiya al fi'lu muhtajan ila ma yusnadu ilaih. Namun fi'il tetap membutuhkan kepada yang disandarkan kepadanya. Ya, enggak bisa fi'il ini berdiri sendiri. Setiap fi'il pasti ada fa'il atau naibul fa'il. Enggak bisa fi'il tanpa ada perbuatan, tanpa ada yang mengadakan. Enggak bisa. Ya, maka dia disandarkan kepada sesuatu yang disandarkan kepadanya, yaitu ya naibul fa'il. Wa fa'uqima al-maf'ulu bihi maqama al-fa'ili. Maka maf'ul bih ya ditempatkan pada posisi fa'il. Fil isnadi ilaih, pada isnad ilaihnya. Fasara marfu'an ba'da an kana mansuban, maka jadilah dia marfu' setelah sebelumnya dia mansub sebagai maf'ul bih. Faltabasa bil fa'ili surah, namun suratunnya, surahnya itu bentuknya masih samar dengan fa'il, ya kan begitu? Ya, ini kan misalkan begini nih, daraba Zaid Amron Zaidun. Ya, maka ketika Zaidan yang tadinya maf'ul bih menempati posisi fa'il, marfu. Ya, dalam i'rabnya, dalam umdiahnya dia Zaidun. Tapi ini masih samar, masih bercampur ini. Wah, berarti dia fa'il dong bentuknya. Maka kalau begitu fahtija ila tamyizi ahadi ma'anil akhar, maka dibutuhkanlah kepada sesuatu hal yang akan membedakan salah satu keduanya dengan yang lainnya, supaya orang tahu, oh ini bukan fa'il, karena lafadznya Zaidun Zaidun juga tadi, ya enggak? Doroba Amrun Zaidan, rubah jadi Doroba Zaidun. Ini masih Doroba ini, masih Doroba, masih Doroba Zaidun. Nah, kalau begitu fa'ubqiya al-fi'lu ma'al fa'ili ala aslihi. Kalau begitu fi'il ya masih ditetapkan itu ya dengan fa'ilnya berdasarkan bentuk asalnya. Wa ghayyira ma'ana ibihi. Akhirnya fi'il dirubah. Dirubah ya bersama bentuk penggantinya fil madi wal mudhari, pada madi dan mudhari. Nah, bentuk perubahnya inilah yang dikatakan oleh Ibn Jurum di matan fa in kana al fi'lu madiyan dumma awwaluhu wa qusira ma qabla akhirih wa in kana mudhari'an dumma awwaluhu wa futiha ma qabla akhirih. Apabila fi'ilnya itu madi, ini perubahannya nih. Karena kalau antum katakan daraba amrun zaidan, wah amr dibuang. Ya, zaid menempati posisi amr pada rafa'nya dan umdatiyah dan umdah keumdahannya. Ya, wa umdiyahnya. Nah, namun fi'ilnya masih tetap daraba. Nah, ini masih samar nih. Berarti ini si zaid ini udah jadi fa'il nih. Nah, kita katakan oh enggak, dia pengganti fa'il. Namun orang kalau membaca daraba zaidun ya zaidun tetap dianggap sebagai fa'il. Makanya perlu diberikan ya penjelasan di sini ya, perlu dirubah. Nanti dia mugoi apa, dia dirubah sigonya, bentuknya. Perubahannya itu seperti apa? Agar tidak tersamarkan. Ya, agar tidak tersamarkan bahwasanya Zaidun tadi sudah bukan fa'il. Dia adalah pengganti dari fa'il. Fa in kana al fi'lu madiyan. Nah, sekarang apabila fi'ilnya madi, ya, maka dumma awwaluhu wa qusira ma qabla akhirih. Maka didomahkan awalnya, misalkan fa'ala doroba, didomahkan awalnya itu fa fi'il, itu huruf dod, maka du. Wa qusira ma qabla akhirih, di akhir dikasrahkan sebelum akhirnya fa'ala, sebelum huruf ya, sebelum akhir lam itu huruf ain, doroba dikasrahkan fu'ila, fu'ila tetap fathah lam fi'ilnya ya, karena yang namanya fi'il madi mabni alal fath. Ya, dia mabni dirubah fa ma'in fu'ila duriba kutiba. Baik, sudah. Wa in kana mudhari'an dumma awwaluhu wa futiha ma qabla akhirih. Namun apabila fi'ilnya berupa fi'il mudhari, maka didomahkan awal yadribu, kan begitu kan, doroba yadribu, maka didomahkan yang awal yu, kemudian difathahkan sebelum akhir huruf ra, yud robu, yud robu, yud robu, nah, yuk tabu. Baik, bisa dipahami sini. Jalasa ya jisu berarti yu jelasu. Taib ya, dibaca tuh footnote nomor 1 ya, footnote nomor 1-nya. Tadi ya apa? Dumma awaluhu wa qusira ma qabla akhirih. Ya, ini wajib ya, ketika dihadap fa'il dan menempatkan naibul fa'il pada posisi fa'il, wajib dirubah surah atau bentuk fi'il. Ya. Nah, ini berdasarkan kaifiyah tata cara yang telah disebutkan oleh musannif. Nah, ya supaya nampak nanti. Ya, supaya nampak ya, ketika kita membaca di awal kali itu perbedaan antara fa'il dan naibul fa'il. Nah, tafadhal dibaca sini. Itu betul Pak Yusuf. Hai, ida aradat. Ida aradat, ida aradta. Ida aradta tamyiza maf'ul bi bil maf'uli min al mabni lil fa'ili. Fa'in kana al-fi'lu madiyan dumma awwaluhu wa qusira ma qabla akhirih in lam yakun maqsuran tahqiqan ka duriba aw taqdiran kila wa bi'a wa sadda shudda. Baik. Nah, kata Ibn Qasim, aida aradta tamyiz al-mabni lil-maf'ul. Apabila Anda hendak membedakan mabni dengan maf'ul. Minal mabni lil fa'il, dengan mabni ya yang untuk fa'il. Fi'ilnya maksudnya, mabni di sini maksudnya fi'il. Mana mabni untuk fa'il, mana mabni untuk maf'ul. Kalau mabni untuk maf'ul duriba, mabni untuk fa'il doroba, begitu maksudnya. Ngerti enggak di sini? Ya? Paham enggak di sini? Yang maksud yang di mabni di sini adalah fi'il madi. Ya, misalkan ini fi'il madi ya. Nah. Taib. Fa in kana al-fi'lu al-mabni, apabila fi'ilnya itu mabni, dumma awwaluhu, didomahkan awwaluhu. Nah, awwaluhu itu nahibul fa'il tuh. Nah. Dumma awwaluhu. Di awal didomahkan awalnya. Fa'ala huruf fa-nya itu domah. Fu. Ya. Wa kusira ma qabla akhirihi, dikasrahkan sebelum akhirnya. Fu'i, fu'ila, fu'ila. Taib, illam yakun maksuran tahqiqan. Nah, kemudian kalau dia tidak dapat dikasrahkan, tidak bisa dikasrahkan, ya tahqiqan. Ya. Ka duriba au takdiran. Ya illam yakun maksuran tahqiqan ka duriba. Nah, apabila dia bukan dikasrahkan secara tahqiq, ya semisal duriba atau takdiran. Tahqiqan di sini lafdan maksudnya. Ya tahqiqan di sini maksudnya apa? Lafdan atau takdiran kakila. Kakila. Ya. Kila, kola, yakulu. Kola, yakulu. Itu wazannya fa'ala, yaf'ulu. Fa'ala, yaf'ulu. Sebelum ada proses ilal, kowala. Kowala. Ya. Paham gak di sini? Nah, kowala, maka diudomahkan gimana? Kula, masa kula gimana? Aslinya apa? Kuwila. Kan begitu, kuwila. Namun karena huruf wawunya tersebut sudah bermetaposis jadi ablif, jadi hamzah, kola, nah, maka gak mungkin. Ya, domah berjumpa dengan alif. Ku, gimana coba ceritanya? Nah, domah berjumpa dengan hamzah, gak bisa. Nah, maka kalau begitu gimana? Ya, hamzahnya tersebut dirubah ke sesama huruf illat, yaitu huruf ya. Harokat yang paling pas dengan huruf ya adalah kasroh, menjadi kila, ba, bi, a, ya, nama, nima, ah, hakada, soma, soma ya sumu, sima, hakada, ya, yukalu, ya. Kila, bi, a, shadda ya shuddu, shadda menjadi shudda. Shudda. Taib. Pendori, ya, terus berikutnya. Mas Bambang, baca. Footnote nomor 2. Nah, ilamnya kun maftuhan tahqiqan pada pernyataan di atas, dumma awaluhu wa putiha ma qabla akhirihi. Kalau dia fi'il mudhari, didomahkan awalnya, difathahkan sebelum akhirnya. Nah, kalau sekarang fathahnya itu enggak ada secara zahir. Ya, ain fi'ilnya itu enggak bisa difathahkan. Ya. Nanti di sini. Semisal duriba, nah kalau itu takdiran kan enggak ada tuh. Ya, maka jadi yuqalu. Ya. Terus qala wa huwa lak ismain zahirun wa mutmarun. Ini ada dua bagian, dua macam, zahir dan mutmar. Fadhahirunahu qawlika duriba zaidun wa yudrabu zaidun. Baca dulu footnote-nya di sini. Ya, Suhair Mas Suhairi. Bingung dia. Surotan. Kama dapat dan mafil fa'ili. Wa mutmarun wa huwa ma dalla ala ghaibatin. Ghaibatin. Au hudurin. Hudurin. Kama mutila. Kama mutila. Taib. Berikutnya, ya, naibul fa'il ini ada dua, zahir dan mutmar. An-naibu anil fa'il qisman, zahirun wa aqsamuhu katsiratun. Nah, dan zahir dan jenis ini banyak sekali. Tablughu arba'ina suratan, sampai kepada 40 bentuk. Suratan tamyiz Mas Suhairi. Bingung tadi antum bacanya. Kama taqaddama fil fa'il, sebagaimana telah berlalu di pembahasan fa'il. Wa mutmaratan, wa mutmarun. Nah, sekarang selain zahir ada mutmar, wa huwa madalla ala ghaibatin. Ya, ghaibah, jangan baca ghibah, ghaibah. Ghaibah masdar ghaba ya ghubu. Yaitu yang menunjukkan kepada ghaibah. Sesuatu yang tidak hadir. Au hudurin, atau yang menunjukkan kepada sesuatu yang hadir. Ghaibah orang ketiga, hudur orang kedua dan maupun orang pertama. Begitu. Maksudnya orang kedua itu mukhatab, mutakallim, orang pertama. Orang ketiga ghaibah di sini, ghaib. Ya, sebagaimana dicontohkan. Fadhahirunahu qawlika duriba zaidun wa yuqad wa yudrabu zaidun. Ya, lihat Abu Akilah footnote nomor 4, tafadhal. Baliknya enggak ada lagi. Baik. Berikutnya yang zahir duriba zaidun yudrabu zaidun. Ai an-naibu al-fa'ili an-naib fa-naibu al-fa'ili adh-dhahiru. Sekarang, naibul fa'il yang zahir. Ke naib, bukan ke dho, ke fi'il, ya, bukan ke fa'il, dia naib. Ya, duriba zaidun, mana naibnya? Zaidun kan? Nah, ini zahir. Maka fa naibu al fa'ili al zahiru, maka naibul fa'il yang zahir al musnad ilaihi al madi, yang disandarkan kepadanya fi'il madi. Contoh, nahu qaulika duriba zaidun. Duriba fi'lun madin mabni lil majhul. Ya. Zaidun ini mabni lil majhul, ini ibarah aja dari kalangan ulama nahwu. Jangan diartikan terlek, ya, tidak diketahui. Ya, karena semuanya diketahui. Wah, khuliqal insanu dha'ifa. Diketahui siapa yang menciptakan manusia kan? Diketahui. Ini ibarah saja. Maka zaidun naibu fa'ilin marfu'un. Sama seperti marfu itu Abu Aqilah. Marfu naat kemana? Nah, iya. Maka jangan baca marfu'in tapi marfu'un. Naibu fa'ilin marfu'un, dia adalah naibul fa'il marfu'. Wa dhahiru al-mustad ilaihi al-mudari'u. Nahu qaulika. Nah, kalau sekarang yang zahir, yang fi'il mudari' disandarkan kepadanya. Atau dia nahu qaulika yudrabu Zaidun. Yudrabu Zaidun. Maka yudrabu fi'il mudari', dia adalah fi'il mudari', ya mabni lil majhul, Zaidun naibu fa'ilin marfu. Hakat. Ini mudah ya, insyaallah. Terus. Qala. Wa ukrima amrun wa yukramu amrun. Ukrima amrun. Ini berarti fi'il sulasi mazid. Ya, fi'il sulasi mazid di harfin wahid. Akrama menjadi ukrima. Ini kaidahnya sama. Dumma walu wa kusira ma qabla akhirih. Ukrima amrun wa yukramu amrun dan seterusnya. Ini yang zahir. Ya, itu lihat dibaca itu Pak Yusuf nomor 1. Wa iqra huma kama marra. Wa iqra huma kama marra wa hadha wa hadha ma baqiya min aqsamid dhahir al mutaqaddimatu fi babil al mutaqaddimati atau mutaqaddamati. Baik, berikutnya i'rab keduanya yaitu ukrima amrun, yukramu amrun. I'rab kedua ini kama marra sebagaimana yang telah disebutkan. Ya ukrima fi'il madi, ya kalau di sini kata musannif dia bina lil majhul, kemudian amrun naibul fa'il dan seterusnya. Wa hakadha ma baqiya min aqsami dhahiri. Dan demikianlah yang lainnya dari jenis-jenis yang zahir yang mutaqad damah fi babil fa'il. Ya. Yang telah berlalu pada bab fa'il. Dan di putnat fataqul duriba Zaidan wa yudrabu Zaidan wa ukrima al-amran wa yukramu al-amran wa duriba Zaidun wa yudrabu Zaidun wa ukrima al-amrun wa yukramu al-amrun wa duriba ar-rijalu wa yudrabu ar-rijalu dan seterusnya. Kemudian wal mudmaru nahu qaulika duribtu wa duribna. Ya, putnot nomor 2. Tafadhal. Marwanto. Faduriba, ini lagi ngirop ini ceritanya. Fi'lun madin mabniyun lil majhul. Naibu fa'ilin. Fi'lun madin mabniyun lil majhul. Terus al-mu'adzimu naibu fa'ilin. Baik. Kemudian al-mutmaru wal mutmaru nahu qaulika duribtu wa duribna. Ya, ai naibul fa'ili al-mutmar. Sekarang naibul fa'il yang berupa domir. Ya, wa huwa qisman. Nah, ini ada dua macam aja. Dua macam juga, ada mutasil, ada munfasil. Ya, lihat. Contoh, mutasil nahu qaulika duribtu. Mana mana naibul fa'ilnya? Domir tu, domir ta. Taib. Maka kalau kita i'rab duriba, duribtu, duriba dia adalah fi'lun madin mabni lil majhul. Nah, duribtu ta-nya itu Domirul mutakalim wahdahu. Domir mutakalim yang hanya dia sendiri yang berbicara. Atau yang hanya dia sendiri yang jadi naibul fa'il. Kemudian muttasilun, dia domir muttasil. Mabni ala dam, turib tu. Mabni ala dam, mahalluhu raf'un. Posisi dia sebagai ya rafa. Ya marfu, dia naibul fa'ilin. Dia sebagai naibul fa'il. Duribna demikian pula. Duriba kalau di irab dia adalah fi'il madi, mabni lil majhul. Nah, sedangkan nanya ya. Nanya adalah domir mutakalim, mahu ghairuhu. Wa mahu ghairuhu yang ada orang lain bersamanya au al muazzim nafsahu atau dia sendiri mengagungkan diri dia sendiri. Dia mabni ala sukun, posisinya tempatnya mahalnya adalah rafa sebagai naibu fa'ilin hakada. Kemudian wa duribta wa duribti. Nah, duribta duribti. Ya. Ayo Mas Bambang. Nah, duribta. Duribta li al-mukhatabi al-mufradi. Duribta li al-mukhataba al-mufrada. Ya, untuk orang kedua mudzakkar yang sendiri. Anta duribta. Duribti ini untuk mukhatabah al-mufradah, orang kedua muannas yang sendiri. Kemudian wadoribtuma, wadoribtum, wadoribtunna. Marwanto. Jami'i madmumul awal madhurna qabla akhir. Berikutnya masalah duribtuma duribtum dan seterusnya duribtunna itu duribtuma il musanna al mukhatab mutlaqan. Duribtuma itu untuk mukhatab orang kedua musanna yang dia ada ganda berdua secara mutlak. Sedangkan duribtum li jam'i dzukur al mukhatabin untuk orang kedua yang banyak para muzakkar. Kalian dipukul. Nah, sedangkan duribtunna itu li jam'il inas al mukhatabat. Mana naibul fa'ilnya kalau di duribtunna? Antunna, tunnanya itu domir tak, ya domir taknya itu. Nah, sedang. Berikutnya mana lagi tadi? Ya, falfa'il fi jami'il madmun, falfa'il fi jami'i madmumul awwali. Fa'il di semuanya ini didomahkan awalnya. Ya, didomahkan awalnya. Du, duriba, duriba, duribtum, duriba, gitu semuanya. Kemudian maksur, dia dikasarkan sebelum akhirnya. Duri, duriba, duribtum, durina, semuanya. Wata'una ibu fa'ilin, taknya itu semua naibul fa'il. Wahada kulluhu lil hadir. Dan demikian pula semuanya ini untuk yang hadir. Berikutnya waduriba wadurib waduribat waduriba waduribu waduribna. Nah, wakilah. Duriba. Allahu ribatil lana. Ah, na'am. ila akhirnya. Wa fi'lu lil jamii'i marfu'ul awwal mansub ma qabla al akhir. Wa ajri fil mudhari tawafi. Baik. Berikutnya kata sahibul hasyiah, wa duriba itu lil ghaib al mufrad. Untuk orang ketiga yang mufrad, dia mudzakkar. Duribat lil ghaibah al mufradah. Nah, ini untuk orang ketiga musanna. Apa muannas? Ya, mufrad. Duriba lil musanna ya al mudzakkar. Wa ahmala duribata. Sedangkan beliau tidak menyebutkan di sini mengihmalkan duribata lil musanna al muannas al ghaib. Ya. Wa duribu lil jam'i dzukur. Ini untuk jamak ya mudzakkar al ghaibin, orang ketiga. Duribna li jama'atil inas al ghaibah. Sedangkan duribna itu untuk jamak ya ghaibah yang muannas. Hadza kulluhu fil muttasil. Ini semua pada muttasil. Taqulu fil munfasil, kalau munfasil gimana? Ya, ma duriba illa ana. Ma duriba illa anta. Ma duriba illa ya. Ma duriba illa anta. Ma duribat illa anti. Dan seterusnya. Ya, wa ma duriba illa nahnu ila akhiriha. Ya, wal fi'lu fil jami' semuanya madmumul awal maksur. Ya, semuanya itu duriba ya, ma'al maksurun ma qabla al akhir. Madmumul awal maksurun ma qabla al akhir. Semua fi'ilnya itu didomakan awal, dikasrokan sebelum akhir. Nah, kemudian wa tajri fil mudhari'i kal madi. Maka fi'il mudhari itu diberlakukan juga sama seperti fi'il madi. Maka itu mengatakan udrabu. Udrabu berarti apa? Tudrabu. Ini sama juga. Yudrabun, yudrabuna, yudrabna, tudrabu. Udrabu berarti? Hah? Jangan. Nudrabu. Kami dipukul. Atau duribna. Gimana kalau kami dipukul? Duribna. Kalau fi'il mudhari'nya berarti gimana? Nudrabu. Ya, kami dipukul. Saya dipukul, udrabu. Ya. Apa fi'il mudhari'nya? Udrabu ana. Taib, cukup ya. Nanti kita masuk ke babul mubtada wal khabar. Ya, ada yang mau tanya? Tepat dulu. Silakan. Silahkan.